Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bertemu. Dan merupakan suatu hal yang pantut untuk dibanggakan adalah pertemuan kita ini, selain untuk menjalin silaturahmi sesama kita, yang lebih daripada itu adalah karena pertemuan kita ini dalam rangka membahas firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji secara lebih mendalam dan mencoba untuk membuka wawasan dan hati nurani kita bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh ajaran Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-118 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang suatu scan atau suatu tampilan ibarat dalam sebuah cerita di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dari peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa alaihi salam bersama dengan ahli-ahli sihir yang pada waktu itu sudah mengeluarkan kemampuan mereka, dan Allah sudah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menghancurkan sihir para tukang sihir itu dengan keterangan ayat 117 pada hari yang lewat. Sebagaimana firman Allah, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa iza hiya talqafu ma yafikun. Ketika para tukang sihir sudah melemparkan tongkat-tongkat tali-tali mereka yang berubah menjadi ular, Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa, alqi 'asak, lemparkan tongkatmu. Fa iza hiya talqafu ma yafikun, sehingga akhirnya menerkam dan melahap semua apa yang mereka sulapkan. Di penghujung akhir dari keterangan ayat 117 yang dibahas pada keterangan hari yang telah lalu, bahwa di situ Allah menggambarkan betapa mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sangat-sangat menakjubkan dan sangat mengherankan. Kenapa? Karena talqafu ma yafikun, sifat dari tongkat yang dilemparkan dan kemudian benar-benar berubah menjadi ular itu melahap semua ular-ular yang dilemparkan oleh tukang sihir. Kalau kita mencoba untuk membuat sebuah, membayangkan gambaran yang terjadi pada saat itu, bahwa Nabi Musa berada pada satu sisi dan dia sendirian. Di sisi yang lain adalah para tukang sihir yang jumlahnya tidak sedikit, di sebuah lapangan luas dan merupakan tukang sihir pilihan dari berbagai pelosok negara, semuanya mengeluarkan sihir mereka, tali-tali mereka yang jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan. Dan ini dihadapi oleh satu tongkat. Jadi dapat dibayangkan bagaimana ular yang besar yang diciptakan oleh Allah dari tongkat Nabi Musa alaihissalam itu sangat-sangat besar. Bahkan digambarkan sehingga dari jarak hampir 1 kilometer masih nampak ular yang begitu besarnya tadi. Atau bisa kita gambarkan katakanlah seperti ular naga yang sangat-sangat besar dan dapat disaksikan oleh semua orang. Nah, apa yang selanjutnya terjadi? Inilah yang dijelaskan oleh keterangan 118. Di mana Allah memberikan bumbu cerita di sini bahwa jangan hanya dipahami apa yang terjadi, ular yang memakan sihir-sihir tukang ahli sihir, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, itu jangan hanya sekedar dipahami sebagai sebuah cerita biasa. Tetapi yang paling penting adalah ketika Allah mengatakan fawaqa'al haqqu, disinilah dimana yang nyata dan yang benar itu akan menjadi benar, yang benang menang, wa batala ma kanu ya'malun, sedangkan kejahatan itu akan hancur di depan mata mereka. Artinya apa? Di dalam keterangan ayat ini Allah ingin menegaskan apapun bentuk kejahatan itu tidak akan pernah menang dari kebenaran yang selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 118 menceritakan tentang fawaqo al-haq, karena itu nyatalah yang benar. Dalam peristiwa adu uji kekuatan antara Musa dan ahli sihir, terlihat Musa sendiri, tapi karena bersama Allah menjadi kuat dan menang. Dalam kehidupan ini pun kita menemukan, bila kita sendiri dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam mungkin ada di antara kita yang kena PHK atau dirumahkan, merasa lemah dan tak berdaya. Tapi ketika kita kembali bersama Allah dan mengharapkan ridhonya dalam hidup ini, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang kuat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sisi lain, suasana kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan kurban yang beberapa hari yang lalu telah kita lakukan. Kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah sekarang haji, jemaah haji pun sudah berpulangan, sudah mulai minum air zam-zam, Pak Ustadz, ya. Yeah. Alhamdulillah Ustadz Fajrul pun sebentar lagi akan pulang insya Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin. Tetapi sebenarnya menarik untuk kita kaji di sini, mabrur itu sendiri juga adalah berbakti, kurban mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga efeknya adalah membagi-bagi daging kurban kepada orang-orang. Tetap di situ juga ada tumbuh solidaritas antar sesama manusia. Dan tahun baru hijrah yang akan kita lewati sebentar lagi setelah Zulhijjah ini juga adalah wujud dari bakti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berpindah di Mekah menuju ke Madinah. Di sini kita melihat tiga event ini, kurban, haji, dan tahun baru itu harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya fawaqo al-haqqu, hajinya menjadi haji yang mabrur, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati tahun baru hijrah ini dalam arti hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang diinginkannya dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Suatu fenomena menarik ini, Ustaz, perdana dari peristiwa kurban yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita lakukan. Dalam memahami fawaqo al-haqqu, ada sebagian sebagian panitia penyembelih kurban itu tidak mau membagi kepada orang yang di luar STM-nya. Nah, ini kan sudah mulai terpengaruh oleh hawa nafsu. Padahal orang yang tidak masuk STM itu notabene-nya hampir rata-rata fakir miskin. Sementara anggota STM-nya itu adalah orang-orang yang mampu dan memiliki harta. Bahkan terkadang mereka menyimpan daging sampai mingguan, sementara tetangga itu hari pertama kurban pun tidak makan daging. Nah, ini bagaimana menempatkan Allah fawaqo al-haqqu dalam tradisi kurban, dalam tradisi bagaimana mabrur itu adalah bir menyebarkan kasih sayang, dan hijrah itu artinya melihat perbedaan itu adalah suatu pendatang itu juga, orang yang datang ke kampung kita itu juga adalah saudara dan tetangga kita. Bahkan Syekh Muhammad Mutawa, Syekh Qardhawi mengatakan wal mu'allafati qulubuhum, itu diantaranya adalah orang-orang yang asing yang datang ke tempat kita itu perlu untuk dihibur supaya dia lebih dekat kepada Islam, dekat kepada masjid. Bagaimana Ustaz melihat fenomena pembagian daging kurban ini, Ustaz? Terima kasih Ustaz Zainal. Saya melihat ada semacam kesalahpahaman yang begitu besar ketika di dalam memahami kurban itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa kurban itu adalah pada tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana tadi yang Ustaz Zainal sudah katakan. Yang lebih penting daripada itu adalah bahwa dalam pendistribusian daging-daging kurban ini, yang paling utama itu adalah wa'at'imul ba'is wal mu'tar, kata Allah di dalam surat Al-Hajj. Maka berikanlah daging kurban sembelihan itu kepada ba'isa, orang-orang yang kesulitan, wal mu'tar, dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Bukan anggota STM. Jadi pada dasarnya yang pertama begini, kesalahpemahaman di dalam memahami kurban yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Dengan pendekatan diri kita kepada Allah, kita semakin merasakan bahwa semua saudara kita itu, semua muslim itu adalah saudara kita. Ya, jadi jangan dibeda-bedakan. Jangan misalnya karena dia satu anggota STM kemudian didahulukan dengan tidak melihat ada skala prioritas. Ternyata orang STM tadi lebih mampu. Sebenarnya dia tidak begitu membutuhkan daging kurban. Biasa dia makan daging. Masih banyak orang yang lebih memerlukan daripada kawan-kawan sesama STM. Ini sudah kesalahan pemahaman. Jadi bukan lagi pendekatan diri, karena sudah membuat sekat-sekat di dalam pemahamannya. Yang kedua adalah salah di dalam pendistribusian. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj tadi bahwa tujuan utama daripada penyembelihan kurban itu adalah untuk agar orang-orang miskin itu dapat ikut merasakan kebahagiaan, sehingga mereka harus mendapatkan prioritas paling utama. Yeah. Jadi ketika ini tidak diberikan, apa yang kita lakukan dengan penyembelihan kurban dan pembagian daging hewan kurban itu belum mencapai hasil yang maksimal. Bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, atau semakin mendekatkan meningkatkan rasa solidaritas antar sesama, tapi malah membuat sekat-sekat di antara kehidupan masyarakat. Di sisi lain Pak Ustadz, ini memang kalau kita lihat fenomena di Arab Saudi sana, wajar kalau misalnya daging itu dikornetin. Karena apa? Karena begitu terbuang begitu saja di daerah kurban. Tetapi menarik di Indonesia yang kita lihat di televisi beberapa hari setelah penyembelihan hari kurban itu, banyak rakyat miskin terjepit, terhimpit hanya untuk mengambil seperempat atau setengah kilo. Di sisi lain kita menemukan juga ada suatu LSM yang mengkornetkan daging. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW pernah melarang umat Islam untuk menyimpan. Karena apa? Karena banyak miskin. Tetapi ketika fenomena banyak yang kaya, simpanlah. Boleh. Tapi rupanya di Indonesia ini saya masih melihat pendistribusian yang lebih merata, pemetaan di mana lumbung-lumbung kemiskinan itu lebih prioritas daripada kita harus mengkornetkan gitu. Bagaimana Pak Ustadz melihat fenomena kornet daging kurban ini, Pak Ustadz? Iya, saya melihat sikap-sikap seperti ini adalah sikap salah, sekali lagi salah kaprah begitu. Ketika memahami hadis Rasulullah boleh menyimpan, kemudian dia mengatakan ya tidak apa-apa untuk disimpan, kemudian bisa diberikan untuk orang-orang di tempat lain yang lebih membutuhkan, itu oke. Tapi kalau kita melihat fakta, ya realita yang terjadi dalam beberapa hari ini, ternyata dari berbagai daerah ada yang datang ke suatu tempat hanya sekedar untuk mendapatkan satu bungkus daging saja, dan dia rela untuk berdesak-desakan, bahkan tidak jarang banyak yang terpijak. Ini sudah tidak tepat lagi sikap untuk mengkornetkan atau mengkalengkan daging itu sendiri. Begitu banyak orang yang membutuhkan, kenapa harus ditangguh-tangguhkan di dalam pemberiannya? Gitu. Jadi boleh, bukan tidak boleh itu dilakukan, cuma tengok mana hal yang paling penting. Jangan misalnya nanti kita banyak kita memberikan sesuatu, orang sudah kelaparan, kita masih tangguhkan. Ini namanya sama saja dengan melakukan sesuatu yang diperbolehkan, tapi di samping itu kita sudah mencoba untuk mewujudkan sesuatu yang sangat berbahaya terhadap orang lain. Iya, sabda Nabi pernah berkata, mutilul ghani zulmun. Iya. Penunda-nundaan orang yang mampu untuk membayar hutang itu adalah suatu kezaliman. Iya, betul. Artinya apa? Di saat ada orang miskin yang tidak mendapatkan daging kurban, sementara kita menyimpan untuk beberapa bulan kemudian baru diberikan, itu adalah bentuk dari kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang kita kaji pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawaqa'al haqqu, kebenaran itu harus kita nyatakan. Bukan dalam arti kita antipati terhadap program kornet daging ini. Saya rasa kalau di Arab Saudi bentuknya atau di Malaysia pun saya masih menerima itu. Karena apa? Memang Malaysia banyak yang berkurban ke Indonesia ini. Karena apa? Daripada dikornetkan, bagus, biarlah masyarakat Indonesia makan daging segar gitu. Karena tidak semua rakyat miskin ini senang dengan daging kornet gitu, daging yang sudah tersimpan, dan itu walaupun tanpa bahan pengawet tetap saja rasanya sudah mulai lain dan berbeda. Iya, betul sekali. Satu hal yang cukup menarik dari keterangan Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di dalam keterangan ayat ini adalah fawaka al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, tidak selamanya kebenaran itu hanya dalam bentuk teori saja, akan tetapi di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kebenaran itu tampak dari teori dan juga kenyataan. Risalah yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, ini adalah hal-hal benar yang harus engkau lakukan. Kemudian dan itu dibuktikan dengan mukjizat dari pertarungan ini, itu untuk membuktikan bahwa segala macam aturan Allah untuk kebaikan umat manusia bukan hanya sekedar sebuah teori, tetapi Allah akan pelihara itu. Oleh karena itulah, maka Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan kebenaran itu pasti akan terjadi. Kalau seandainya tidak ada yang sanggup lagi untuk merubah kejahatan, maka satu saat langit akan turun tangan untuk menghancurkan kejahatan itu. Jadi sampai disitulah pembuktian dari Allah bahwa kebenaran itu tidak hanya sekedar sebuah teori, tapi pasti akan benar-benar terjadi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Disebut dengan kata-kata kul itu supaya menjadi tertanam, terhujam di dalam diri kita. Bukan berarti ini untuk dikatakan kepada Nabi Muhammad pasti yakin. Tetapi ini sebenarnya pembelajaran bagi kita. Yakinlah bahwa wahai umat Islam, wahai orang yang beriman kepada Allah, yang benar itu pasti benar datang dan yang batil itu pasti sirna. Innal batila kana zahuqa, dan kebatilan itu pasti akan sirna. Ya, benar sekali Ustaz Zainal. Para pendengar RRI rahimakumullah, sebagai inti dari keterangan ayat pada hari ini adalah bahwa kebenaran itu harus benar-benar menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, khususnya umat Islam. Jangan pernah meragukan suatu kebenaran, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebenaran itu. Sebaliknya, jangan merasakan bahwa melakukan kebatilan kita akan menjadi kuat, akan tetapi sebaliknya kebatilan itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.